bisa berupa duri-duri atau yang akan menusuk kaki manusia, kalau sekarang mungkin beling dan sebagainya, pecahan-pecahan kaca, atau pohonmu yang berduri yang merambat keluar dari halamanmu, maka amitil adha antara kenas, hilangkan gangguan dari jalan manusia. Demikian pula pada hadis yang kedua, haddatsana Musa qala haddatsana Muhaib an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala marra rajulun muslimun bi shawkin fi at-tariq. Seseorang melewati, seorang muslim membawa duri-duri di jalan. Faqala la amiltanna hadha shawk la yadur rajulan musliman. Faghufira lahu. Ketika seorang membawa duri-duri tadi mengatakan, hendaklah singkirkan duri-duri itu dari jalan. Jangan sampai mengenai seorang muslim. Maka dia akan diampuni dosanya. Fa'alibidina azakumullah. Dia yang diampuni dosanya yang kena duri. Tidak satu duri pun melukai seseorang kecuali ada dosa yang diampuni. Tetapi bagi yang meletakkan durinya, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia menyakiti muslimin, karena dia yu'dhi muslimin. Hadirin a'azakumullah. Pada hadis yang ketiga juga sama lafaznya. Maksud saya lafaz kalimat amata yang di awal dengan perintah amitil adha. Yang kedua la amiltanna, hendaklah dihilangkan gangguan, digeser gangguan. Yang ketiga, qala Rasulullah SAW dan sanadnya kepada Abu Dzar, dan tiga-tiganya hadis yang sahih, disebutkan sanadnya dengan sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan para ulama. Qala Qala Rasulullah SAW, urudat alaiya a'malu ummati, ditampakkan kepadaku amalan-amalan umatku. Hasanuha wa sayyi'uha, yang baiknya maupun yang jeleknya. Fawajadtu fi mahasini a'maliha, maka aku dapati di dalam mahasini a'maliha, aku dapati di antara amalan-amalan baik, annal adha yumatu anil tariq, satu gangguan di jalan yang disingkirkan. Itu amalan saleh, menambah timbangan amal saleh. Wa wajadtu fi masawi amaliha, dan kami dapati di amalan yang jeleknya catatan, anna kha'atu fil masjid la tudfan, meludah di masjid tidak dikubur. Atau dalam riwayat nakhamah pakai mim, itu yang lebih menjijikkan, apa namanya, yang biasa keluar dari hidung, ingus, lendirnya. Enam, meludah atau buang ingus di masjid tidak dikubur. Artinya dulu dari tanah, alasnya adalah pasir, sehingga seharusnya dibersihkan, paling tidak dikubur. Tetapi ini tidak dikubur, maka itu adalah dosa. Artinya barakallahu fikum, hadis ini menunjukkan betapa dianggap remeh oleh manusia masalah menyingkirkan gangguan dari jalan. ternyata itu menambah timbangan amalan kebaikan. Dan jangan anggap remeh masalah memeludah di masjid, karena itu akan menambah amalan kejelekan. Kaum muslimin yang saya hormati, disebutkan dua perkara, yang satu di amal kebaikan, yang satu di amal kejelekan, yang sering kali manusia menganggap remeh, menganggap kecil. Maka diajarkan di sini satu bab khusus dalam adab-adab seorang muslim, apalagi yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, maka hendaknya dia memperhatikan perkara-perkara ini. Walaupun terlihat kecil, terlihat remeh, tapi itu adalah perkara yang diperhatikan dan dicatat oleh Allah sebagai amal saleh. Imatatul adha 'ala at-tariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Tiga-tiganya, tiga hadis ini, semuanya dengan kalimat amta. Alif, mim, dan ta. Apakah dengan fi'il madhi, fi'il mudhari, ataupun fi'il amr. Maknanya, ab'id wa azil. Amtul adha, maknanya ab'id, jauhkanlah. Wa azil, geserlah, singkirkanlah. Al-adha. Al-adha, misla syauk, wal-hajar, wal-najasah. Adha, dari kata adha yu'di, gangguan-gangguan. Apa saja yang mengganggu muslimin di jalan raya. Apa saja mengganggu muslimin di jalan mereka. Maka kamu lihat bahwa ini akan mengganggu muslimin. Singkirkan. Imma syauk, duri dan sejenisnya. Waktu itu duri. Sekarang banyak yang lebih tajam dari duri. Hah? Bahkan ada seorang anak kena yang biasa untuk mengikat sesuatu. Tahu? Simpe. Mereka sebutnya begitu. Seperti kaleng panjang begitu. Panjang. Itu begitu kena kayak diseset pisau kakinya. Panjang. Jangan dibuang sembarangan di jalan. Dan kalau kamu melihat di jalan ada orang yang buang, kamu singkirkan di tempat yang aman. Jangan dianggap itu adalah perkara remeh dan tidak tercatat. Tercatat di dalam timbangan amal kebaikan. Amal saleh. Dan Nabi menyatakan, aku diperlihatkan amalan baik dan amalan jelek. Ternyata aku lihat di amalan baik, masalah menyingkirkan gangguan dari jalan tercatat. Dan dalam amalan jelek, ada amalan baik. Dalam amalan jelek, tercatat. Orang yang meludah di masjid, tidak di kubur. Hati-hati barakallahu fikum. Membuang hal-hal yang kotor, walaupun tidak najis, di masjid. Tercatat sebagai amalan jelek. Tercatat sebagai amalan jelek. Kamu buang ingus, buang ludah, buang upil di masjid. Jangan dikira itu remeh, tidak ada yang tahu. Tercatat di dalam amalan jelek. Timbangan amalan kejelekannya. Fiqh hadisnya sangat jelas. Yaitu satu perkara. Fadlu izalatid dur wa ib'adihi anil tariq. Faedah yang diambil dari hadis ini, dari tiga hadis ini, adalah keutamaan menyingkirkan segala perkara yang membuat madarat muslimin. Seorang muslim harus menjaga muslim yang lainnya. Dan seorang muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang orang lain kalangan muslimin selamat dari lisannya dan dari mulutnya. Sehingga jangan memberikan apapun yang mengganggu mereka. Termasuk gangguan-gangguan di jalan mereka. Di jalan kaum muslimin. Wa ib'aduhu an tariq asy-syauq. Hendaklah singkirkan gangguan dari jalan. Seperti duri-duri atau batu misalnya. Besar. Yang khawatir akan menyandung mereka. Atau menjatuhkan motor mereka. Atau najasah. Buang najis. Anaknya di jalan. Fadha la yajuz. Harus imatatul adha anit tariq. Dan itu termasuk iman. Termasuk iman. Iman itu terbagi-bagi menjadi sekian cabang. Yang paling tingginya la ilaha illallah. Dan yang paling ringannya adalah imatatul adha anittariq. Imatatul adha anittariq, walaupun dikatakan yang paling ringannya, tetapi itu tetap termasuk iman. Kalau termasuk iman berarti itu amal saleh, ibadah yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam timbangan amal kebaikan. Maka jangan remehkan masalah itu. An-nakha'ah maknanya apa yang keluar dari dada, dari hidung, ingus. Nah, lendir. Jangan buang sembarangan. Faedah berikutnya, ittira'ullahi subhanahu wa ta'ala rasulahu. Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada rasulnya amalan-amalan umat yang baiknya dan jeleknya. Dan itu harus diimani. Bahwa benar-benar Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-hathu ala fi'li ma yanfa' an-nas wal-ba'd an kulli ma yadurruhum. Secara umum, hendaklah seseorang memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan menghindarkan sesuatu yang bermadarat bagi muslimin. Artinya tadi yang awal faedah secara khusus, menyingkirkan gangguan dari jalan muslimin. Tapi yang ketiga ini adalah faedah secara umum. Semua yang yadurruhum tinggalkan. Bukan hanya di jalan. Di kamarmu, di pondokmu, di kelasmu, di mana saja, jangan berbuat sesuatu yang membuat mudarat muslimin. Jangan berbuat sesuatu yang membuat kaum muslimin terganggu. Waktunya istirahat, kamu ngobrol dengan suara keras, tertawa-tawa, yang mau tidur terganggu. Itu juga yadur, membuat mudarat. Ada seorang sedang belajar, kamu membuat kegaduhan. Itu juga sama. Al-muhim, faedah yang ketiga berarti semua yang yadurrul muslimin, yang mengganggu muslimin, hendaklah dihindarkan. Dan semua yang bermanfaat untuk mereka, hendaklah dikerjakan, dianjurkan. Demikian barakallahu fikum sebagai adab seorang muslim. Babun atau babu qaulul ma'ruf. Sekarang bab ucapan yang baik. Qala rahimahullah haddatsana Bishr ibn Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abdul Jabbar 'an al-Abbas al-Hamadani عن عدي ابن ثابت عن عبد الله ابن يزيد الخطمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة كل معروف صدقة setiap yang ma'ruf adalah sedekah. Khonifna a'azakum Allah, perbuatan baik dan ucapan baik itu ma'ruf. Perbuatan yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan ucapan yang baik buat kaum muslimin itu sedekah. Bahkan ibtisamu kalahum sedekah. Bahkan senyummu pada mereka sudah sedekah. Sehingga hendaklah berkata-kata yang baik dengan raut wajah yang baik dengan amalan yang baik sehingga engkau banyak sedekah. Banyak sedekah. Adapun sebaliknya, bermuka masam kepada muslimin, ucapan ketus, tahu ketus ya? Ucapan yang jelek, ucapan yang kasar, ucapan yang seakan-akan tidak menghormati saudaranya. Ini khuninan a'azakumullah adalah perkara yang tidak ma'ruf. Perkara yang jelek. Dan tidak sedekah. Hadis yang berikutnya dalam bab ini, hadis Sa'id ibn Sulaiman. Qala haddathana Sa'id ibn Sulaiman. Qala haddathana Mubarak an Thabit an Anas. Hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ida utiya bisyai'i yaqul. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau utiya bisyai, kalau diberikan sesuatu kepadanya, beliau berkata, idhabu bihi ila fulana fa innaha kanat sadiqat Khadijah. Tolong kirimkan ke si fulana. Fulana itu adalah sahabatnya Khadijah, istri beliau yang telah wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anha. Idhabu bihi ila baiti fulana, kirimkan ini ke baiti fulana. Fa innaha kanat tuhibbu Khadijah, karena dia orang yang suka dengan Khadijah. Ini ikhwan na'azakumullah, begitu mendapatkan sesuatu hadiah atau pemberian, langsung terpikir untuk diberikan pada orang lain. Berikan pada orang-orang yang dulu sebagai sahabatnya Khadijah atau temannya Khadijah atau orang yang suka dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, karena cintanya Nabi SAW kepada Khadijah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sungguh aku tidak cemburu seperti cemburunya aku kepada Khadijah, padahal dia telah wafat. Padahal Khadijah telah wafat, tapi Rasulullah SAW selalu mengingat Khadijah dengan ucapan yang baik, dengan kiriman kepada kerabatnya yang baik. Nah, qala hadatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan an Abi Malik al-Ashja'i an Rub'i an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala nabiyyukum kullu ma'rufin sadaqah. Semua yang baik-baik itu merupakan sedekah, apakah dalam bentuk perbuatan ataupun dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk sikap-sikap yang baik, itu sedekah. Jangan anggap remeh masalah itu. Datang temanmu jauh-jauh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa kamu kesini? Ini bukan adab seorang muslim. Kamu tunjukkan raut wajahmu bahwa kamu senang dengan didatangi. Ahlan wa sahlan. Itu sedekah. Apa kabarnya? Itu sedekah. Masya Allah. Menunjukkan kesenangannya. Itu sedekah. Barakallahu fikum. Maka adab-adab seperti ini jangan dianggap remeh. Ini perkara adab yang penting dalam pergaulan sesama muslim. Qaulun ma'ruf. Ucapan yang baik. Sikap yang baik. Pergaulan yang baik. Qala dikatakan di sini fihi bayan fadail ummul mu'minin Khadijah binti Khuwailid. Di dalam hadis ini ada keutamaan istri Nabi yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Di samping istri pertama adalah istri yang berperan penting ketika di masa-masa Rasulullah SAW sedang dimusuhi oleh orang banyak, dalam keadaan masih di Mekah, dalam keadaan susah, maka pembelanya yang membesarkan hatinya ketika itu adalah Khadijah. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sedih, yang menghiburnya adalah Khadijah. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan tertekan, yang memberikan ucapan-ucapan yang baik untuk menghiburnya adalah Khadijah. Tidak mungkin Allah menghinakan engkau, wahai suamiku. Bukankah engkau menyambung silaturahmi Bukankah engkau membantu orang miskin? Bukankah engkau menghormati tamu? La yukhzikallah. Abadan. Allah enggak akan mungkin menghinakan engkau. Abadan. Ini ucapan Khadijah kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sedih. Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Jangan-jangan aku begini, jangan-jangan aku begitu. Tidak, kata Khadijah. La yukhzikallah. Allah enggak akan menghinakan engkau. Alam tasal ar-rahim wa tuqra ad-dhaif wa tu'ti al-ma'dum. Bukankah engkau menyambung silaturahmi? Bukankah engkau menghormati tamu? Bukankah engkau membantu orang yang tidak punya? Ila akhir kalamiha radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini tentunya keutamaan yang tidak didapat pada istri-istri lainnya. Barakallahu fikum. Walaupun para ulama menyatakan istri-istri lain memiliki keutamaan lain. Ini keutamaan Khadijah. Istri lainnya punya keutamaan lainnya. Enam. Qala haddatsana Muhammad ibn Katsir ila akhirih dari Hudzaifah kullu ma'rufin sadaqah. Ini juga faedah yang berkaitan dengan judul bab. Hendaklah jangan meremehkan sedekah. Semua kebaikan sedekah. Engkau enggak punya harta, engkau miskin, bukan berarti tidak bisa sedekah. Bersikap baik sedekah. Tersenyum kalian kepada saudaramu sedekah. Menyapa dengan baik sedekah. Menyambut tamumu dengan baik sedekah. Mengucapkan ucapan-ucapan baik sedekah. Yang kedua, yang bagi lil muslim an yursilal hadiyah ila sadiqati zawjatihi as-salihah wa ila afradi usratiha. Termasuk sunnah Rasulullah SAW yang sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim adalah memberikan hadiah, pemberian-pemberian kepada teman-teman istrinya yang salihah, yang telah wafat. Tetap menyambung silaturahmi dan kebaikan pada kerabat istrinya. Memberikan hadiah-hadiah kepada keluarganya, kakaknya, adiknya, ila akhir. Ayib. Hadis berikutnya, hadis Hasan bab al-khuruj ila mabqalah wa hamlu syai' ala atiqihi ila ahlihi bizabil. Bab keluarnya seseorang suami ke warung untuk membeli keperluan-keperluan rumah tangga, dipikul di pundaknya untuk keluarganya di atas keranjangnya. Artinya demikian keadaan Rasulullah SAW dan keadaan para sahabatnya. Mereka tidak gengsi, tidak malu untuk memikul barang di pundaknya membawa pada istrinya. Bahkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memikul beras di pundaknya, bahkan bukan hanya untuk keluarganya. Bahkan ketika ada beberapa rakyatnya yang miskin, dia bawakan dari Baitul Mal dan dia pikul sendiri. Tidak menyuruh pegawainya. Qala hadatsana Ishaq ibn Makhlad an Hammad ibn Usama an Mis'ar qala hadatsana Umar ibn Qais an Amr ibn Abi Qurrah al-Kindi qala arada Abi ala Salman ukhtahu fa aba wa tazawwaja mawlatan lahu yuqala laha Buqayrah Fabalagha Aba Qurrah annahu kana baina Hudzaifah wa Salman syai. Fa'atahu yatrubuhu. Fa'ukhbira annahu fi mabqalatin lahu. Fatawajjaha ilayhi falaqiyahu wa ma'ahu zabilun fihi baqlun. Qad adkhala 'asahu fi 'urwati az-zabil. Wa huwa 'ala 'atiqihi. Faqala ya Aba Abdillah ma kana bainaka wa baina Hudzaifah. Qala yaqulu Salman wa kana al-insanu 'ajula. Fantalaqa hatta ataya dar Salman. Fadakhala Salman ad-dar. Faqala assalamu alaykum. Thumma adina li Abi Qurrah. Fadakhala. Fa'idha namtun mawdu'un ala babin. Wa'indahu ra's. Wa'inda ra'sihi labinatun. Wa'idha qurtatun. Faqal ijlis ala firashin. على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها ثم أنشأ يحدثه فقال إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام فأتي فأسأل عنها فأقول حذيفة أعلم بما يقول وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام فأتي حذيفة فقيل له إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول فجاءني حذيفة فقال يا سلمان ابن أم سلمان فقلت يا حذيفة ابن أم حذيفة لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر فلما خوفته بعمر تركني وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد آدم أنا فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه فاجعلها عليه صلاة. Kisah yang panjang tentang dua sahabat, Salman radhiyallahu ta'ala anhu dan Hudzaifah. Dikisahkan dengan sanadnya sampai kepada Amr ibni Abi Qurrah al-Kindi. Dia menceritakan, arada abi, ayahku menawarkan kepada Salman saudaranya, saudara perempuannya. Siapa ayahnya? Karena Amr ibn Abi Qurrah berarti ayahnya adalah Abu Qurrah. Menawarkan saudara perempuannya untuk dinikahi, fa'aba. Dia menolak. Salman menolak. Wa tazawwaja maulatan lahu yuqalu laha Buqairah. Tapi justru menikahi bekas budaknya yang dimerdekakan. Namanya Buqairah. Fabalagha Abu Qurrah, sampailah berita kepada Abu Qurrah bahwa Salman menikah dengan bekas budaknya. Fabalagha Aba Qurrah annahu kana baina Hudzaifah wa Salman syai'. Abu Qurrah mendengar bahwa Salman ada satu masalah dengan Hudzaifah. Ada satu perselisihan Hudzaifah dengan Salman. Fa atahu yatlubuhu. Maka Abu Qurrah mencari Salman. Dicari. Fa'ukhbira, maka dikhabarkan kepadanya. Anahu fi mabqalatin lahu. Bahwa dia datang ke tempat bakalahnya, ke tempat sayur-sayurnya, atau ke kebunnya. Fatawajjaha ilaih, maka didatangilah kebunnya. Falaqiyahu, maka ditemuilah dia. Ia bisa bermakna kebun, bisa bermakna tempat sayur-mayur, bisa bermakna pasar yang menjual sayur, itu semua mabqalah atau baqalah. Karena dari kata baqal yang artinya sayur dan mayur atau yang sejenisnya atau kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Maka ditemuinya di sana dan dikhabarkan dan sampai kepadanya bahwa dia ada di mabqalah falaqiyahu, maka ditemuilah dia. Wa ma'ahu zabilun fihi baqlun. Dia membawa keranjang yang di dalamnya ada sayur mayur. Qad adkhala 'asahu fi 'urwati zabil. Dalam keadaan dia sudah memasukkan kayu, tongkat ke dalam keranjangnya dan kemudian dipikul di pundaknya. Tidak tahu bentuknya kayak apa. Tapi yang namanya keranjang biasanya terdiri dari anyaman-anyaman, kemudian diberi kayu. Terus dipikul oleh dia. Enam. Wa huwa ala atiqihi, dan dipikul di pundaknya. Maka ditegur, ya Aba Abdullah, ma kana bainaka wa baina Hudzaifah? Ada apa kamu dengan Hudzaifah? Qala yaqulu Salman, mengatakan Salman, wa kana al-insan ajula. Memang manusia kadang terburu-buru. Tidak menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan Hudzaifah, hanya menyebutkan wa kana al-insan ajula di dalam surat Al-Isra, potongan ayat yang berbunyi wa kana al-insanu ajula, dan manusia itu memang diciptakan terburu-buru. Fantalaqa hatta ata yadar Salman. Berarti datang yang pertama Hudzaifah dulu ya, baru menemui Salman. Tapi sudah yaqul Salman. Fadalqa hatta ataya dar Salman. Fadaqala Salman. Barakallahu fikum. Maka mereka berdua berjalan, karena ketemunya di jalan. Ketemunya dari Mabqalah. Maka sampai datang ke rumah Salman. Faqala assalamualaikum. Suma adina li Abi Qurrah. Kemudian diizinkan Abu Qurrah untuk masuk. Fadaqal. Dan masuk ke rumah Salman. Faidha namtun mawdu'un ala bab. Wa inda rasihi labinat. Di depan ada tumpukan batu bata, wa idza qurtatun, disebutkan labinat adalah jamu' labina, qurtat disebut suruj, wa syai' al-yasir, naam as-sarj sepertinya pelana kuda atau yang biasa diletakkan di atas tunggangan. Atau sesuatu yang sedikit dikatakan qurt juga. Tayyib. Qala, setelah itu dikatakan. Ijlis ala firash maulatik alati tamahadu li nafsiha. Duduklah di atas hamparan milik maulakmu, bekas budakmu yang sudah disiapkan untuk dirinya. Tsumma ansha'a yuhaddithu, kemudian mulailah menyampaikan beritanya. Faqala, maka berkatalah Abu Qurrah, inna Hudzaifah kana yuhaddithu bi asya kana yaquluha Rasulullah sallam fi ghadabihi li aqwamin. Kata Salman, masalahnya Hudzaifah menceritakan beberapa perkara yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau marah kepada satu kaum. Hudzaifah menceritakan ucapan-ucapan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW marah kepada satu kaum. Maka mereka datang, faus al anha. Maka aku ditanya tentang apa yang dikatakan Hudzaifah. Faakul Hudzaifah alam bima yaqul. Aku katakan Hudzaifah lebih tahu tentang itu. Wa akrah an takuna dagha'in baina aqwamin. Aku khawatir kalau terjadi dagha'in. Dagha'in bentuk jamak dari daghina. Daghina adalah hiqd wal adawa, kedengkian dan permusuhan. Terbayang apa yang terjadi antara beliau dengan Hudzaifah. Beliau berpendapat masalah marah yang Rasulullah SAW pada kaum tadi enggak usah diceritakan. Nanti akan terjadi permusuhan antara kita dengan musuh, dengan kaum tadi begitu. Dengan beberapa orang. Tapi Hudzaifah menceritakan semua ucapan Rasulullah SAW tentangnya. Maka Salman ketika ditanya tidak mau menjawab. Apakah betul? Kata Hudzaifah, Rasulullah bilang gini, Rasulullah bilang gitu kepada fulan mau fulan, kepada satu kaum. Kata Salman, Hudzaifah lebih tahu. Hudzaifah lebih tahu. Artinya beliau enggak mau mengucapkan apapun. Enggak mau memberikan dukungan apapun kecuali kalimat Hudzaifah lebih tahu tentang itu. Ternyata disampaikan ke Salman, disampaikan ke Hudzaifah. Utiyah Hudzaifah, didatangi Hudzaifah dan dikatakan Salman enggak percaya denganmu. Dengan berita yang kau sampaikan, tidak mengatakan ya, tidak mengatakan tidak. Inna Salman la yusaddiquka wa la yukadzibuka. Salman tidak membenarkan engkau, tidak pula mendustakan engkau. Dengan apa yang kau katakan itu? Faja'atni Hudzaifah, maka Hudzaifah mendatangi aku. Ya Salman ibnu Ummi Salman. Wahai Salman, anaknya ibu Salman. Dan itu sudah menunjukkan kemarahan. Sebab biasanya Arab marah kalau dinisbatkan pada ibunya. Karena mereka selalu membanggakan bapaknya. Dikatakan, ya Salman ibna Ummi Salman. Maka dijawab oleh Salman, ya Hudzaifah ibna Ummi Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, anaknya ibu Hudzaifah. Latantahiyanna aw la aktubanna fika ila Umar. Dak kau berhenti? Ini dengan marahnya berhenti, ucapan-ucapan yang jelek berhenti. Atau aku akan tulis pengaduan pada Umar, pada khalifah. Falamma khawaftuhu bi Umar, ketika aku takut-takuti dia dengan Umar, tarakani. Beliau pun meninggalkan aku. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, padahal Rasulullah sallam pernah berkata, padahal Rasulullah sallam pernah bersabda, ini masih kata Salman, min waladi Adam ana, aku ini termasuk anak Adam, di antara anak Adam itu aku, artinya aku manusia, anak Adam. Fa ayyuma 'abdin min ummati la'antuhu la'natan, maka hamba manapun yang aku laknat dengan satu laknat, atau sabab tuhu sabban, atau aku cerca dengan cercaan, kalau ternyata fi ghairi kunhihi, ternyata dia bukan orang yang layak dengannya, maka aku jadikan ucapanku itu sebagai solawat untuknya. Aku jadikan ucapanku itu sebagai solawat untuknya. Dia berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, siapa yang aku cerca kemudian ternyata salah, berikan pada dia solawat. Qanifidina'azakumullah. Ikhwanil talabah. Ini penting. Karena Rasulullah SAW pernah pula berkata dengan kalimat yang mirip dengan ini. Dengan kalimat, aku manusia. Kalau ada orang yang menceritakan, dua orang menceritakan padaku dengan gaya bahasa masing-masing, yang ini lebih pandai berbicara daripada yang itu, maka aku menangkan orang yang lebih pandai berbicara ini daripada yang itu. Ternyata salah. Maka tidaklah aku berikan kepada orang ini kecuali nar. Dan kepada orang yang ini ampunan. Artinya kadang-kadang orang datang. Menyampaikan, ya Rasulullah ini begini-begini. Dianya menjawab lagi ini begini-begini. Yang ini pandai, yang ini gak pandai. Maka Rasulullah terbawa dengan ucapan orang ini. Maka beliau tidak salah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang salah siapa? Yang pandai bersilat lidah tadi. Akhirnya keputusannya salah. Maka tidaklah aku berikan bagian kepadanya kecuali nar, kecuali api neraka. Hanifidina azakumullah, demikian pula terjadi. Lebih-lebih lagi tentunya. Pada orang-orang yang bukan Rasul, yaitu para ulama. Datangi, menyampaikan laporan-laporan yang ternyata dusta. Maka ulama tadi marah. Dan mengucapkan kalimat-kalimat yang salah. Maksudnya kalimat salah, kalimat yang tidak pada orang ini. Pada orang ini ternyata tidak berbuat. Maka apa yang disalahkan ulama tersebut? Tidak. Yang membawa berita tadi yang salah. Maka ikhwanul a'azzakumullah, maksud Salman radhiyallahu taala anhu adalah semestinya jangan marahnya Rasulullah SAW disampaikan pada satu kaum. Khawatir kita akhirnya memiliki kedengkian dan permusuhan dengan kaum tadi. Paham ya? Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian keadaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sesungguhnya asyahid, sesungguhnya yang jadi saksi, yang menjadi bukti dalam hadis ini adalah apa yang akan kita bahas tentang seorang laki-laki membawa di pundaknya beban berat, apakah beras atau kurma, atau membawa gandum, atau membawa minyak, atau membawa apapun kebutuhan-kebutuhan ya, keluarganya dipikul di pundaknya, dan ini adalah keadaan mereka para sahabat. Dan itu juga adab-adab yang baik. Itu adalah adab-adab yang baik. Qala min ghairi kunhihi, maknanya min ghairi an yastahiqqa dzalik. Kalau orang itu ternyata tidak berhak untuk mendapatkan cercaan tadi, atau tidak berhak mendapatkan teguran atau tuduhan tadi, kalau ternyata berita-beritanya salah misalnya, maka aku jadikan untuknya salawat. Aku jadikan untuknya salawat. Fiqh hadisnya, fihi manaqib li sahabah. Kita melihat bagaimana keutamaan-keutamaan sahabat. Perselisihannya sedikit sekali. Sangat-sangat sedikit. Hanya panggilannya agak berbeda. Hanya menyatakan, ya Salman ibnu Ummi Salman. Ya Hudzaifah ibnu Ummi Hudzaifah. Sebut. Tidak ada caci maki. Enggak ada laknat tujuh turunan. Enggak ada kalimat-kalimat yang seperti itu. Enggak ada iblis. Enggak ada kalimat syaitan. Ila akhirnya. Fanibnina azakumullah. Dan juga sebentar. Setelah itu selesai. Naam. Qala manaqib lis sahabah. Karena Salman radhiyallahu ta'ala anhu lam yarda bi idhari ma sudira fi sya'ni ba'd sahabah. Karena Salman tidak mau menyampaikan apa yang muncul dari Nabi tentang beberapa sahabat atau kesalahan-kesalahan sahabat. Para sahabat manusia, itu bukan manusia. Manusia punya kesalahan, kadang punya kesalahan. Ditegur Nabi, kadang ditegur oleh Nabi. Apakah pantas diceritakan? Hukum asalnya tidak pantas diceritakan. Tetapi, sesekali untuk satu masalah faedah yang penting boleh diceritakan dengan menyebutkan keutamaan-keutamaannya dan menyebutkan sesuatu yang mengimbanginya. Contoh, Rasulullah pernah marah pada seorang sahabat. Inna fika jahiliyah. Rasulnya engkau ini padamu masih ada jahiliyah. Kalau ceritakan titik sampai di situ, dan disebutkan namanya sahabat Fulan bin Fulan, khawatir masyarakat akhirnya dengki kepada sahabat yang mulia ini dengan kalimat, oh dia, fihi jahiliyah, kata Nabi. Nggak diceritakan keutamaan-keutamaan sahabat tersebut. Dan nggak diceritakan bahwa para sahabat sahabat tersebut menyesal. Dan menyatakan kepada orang yang diejeknya, yaitu Bilal, ya Bilal, injak kepalaku, biar aku yakin bahwa engkau lebih mulia dariku. Sungguh demi Allah, engkau lebih mulia dari aku. Injak kepalaku, diletakkan kepalanya di bawahnya. Dan itu gak diceritakan. Seharusnya dilengkapi. Biar tahu bahwa sahabat itu kadang salah, tapi menyesal. Bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah sudah jamin akan diterima taubatnya dan akan diberi ampunan. Wa'adallahu alladzina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Setelah bicara sahabat Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu dan yang bersamanya sallallahu alaihi wasallam. Berarti siapa yang bersamanya? Para sahabat. Diakhiri dengan kalimat wa'adallahu alladzina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjamin ampunan buat mereka. Kalau kesalahannya sudah diampuni, apakah patah diceritakan? Oh sahabat ini pernah dikatakan oleh Nabi fika jahiliyah. Oh sahabat itu pernah dikatakan oleh Nabi dengan kalimat afattanun ant, apakah kamu menjadi tukang fitnah? Apakah pantas? Tidak pantas. Tetapi Hudzaifah radhiyallahu taala anhu juga bukan orang yang salah, karena dia meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW berbicara walaupun marah dengan ilmu bahwa itu memang bikin menjadi fitnah. Perselisihan yang wajar terjadi di antara sahabat. Apakah perlu diceritakan atau tidak perlu diceritakan? Salman khawatir akan terjadi kebencian kepada sahabat tadi yang dimarahi Nabi. Sedangkan Hudzaifah untuk menerangkan bahwa perbuatan itu jelek, jangan sampai terjadi pada kalian. Bukan untuk menjelekkan sahabat yang dimarahi tadi. Paham ya? Dua-duanya berniat baik. Terjadi kesalahpahaman radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka fi sya'ni ba'd as-sahabah, apa yang terjadi pada para sahabat dari Rasulullah SAW, ahyanan wa nadiran. Ahyanan kadang-kadang, nadir itu jarang sekali. Nadiran, jarang. Bisabab al-ikhlal bil ta'zim al-wajib, kadang-kadang kurang sempurna dalam mengerjakan kewajiban atau dalam perkara yang kadang-kadang mereka keliru. Kemudian Rasulullah SAW tegur seperti sahabat tadi yang dikatakan afatanun ant, dalam keadaan mengimami sholat subuh sampai hampir terbit matahari. Maka ada orang yang membatalkan sholatnya, sholat sendiri kemudian pulang karena dia punya kerjaan. Ana ashabun nawadih, aku ini pekerja di sawah yang aku harus bekerja di pagi hari. Kalau sudah terbit matahari dan padahal aku tidak sanggup, harus pagi. Kesiangan, tidak kuat panasnya. Marah sahabat tadi, engkau munafik, kau memisahkan diri. Tidak, aku bukan munafik, aku akan laporkan perbuatan kepada Rasulullah SAW. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka ditegur sahabat tadi, afatanun ant, apakah kau akan menjadi tukang fitnah? Radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Beliau setelah ditegur menerima dari Nabi. Iqra kada wa iqra kada. Iqra sabih hisma. Rabbikal ala iqra. Diajarkan oleh Nabi itu baca yang sedang-sedang saja. Jangan terlalu panjang. Demikian pula yang tadi memanggil Bilal dengan Ibn al-Aswad. Wahai anak budak hitam. Rasul mengatakan, fika jahiliyah. Sungguh kau punya, masih punya sifat jahiliyah. Itu pun menyesal. Diceritakan atau enggak diceritakan? Kalau dikhawatirkan mereka akan salah paham, ambil pendapat Salman. Tapi kalau engkau bisa mengimbanginya dengan keutamaan sahabat tadi sehingga tidak salah paham, ambil pendapatnya Hudzaifah. Kan begitu, selesai. Perlu disampaikan atau enggak perlu disampaikan? Tergantung. Kalau sampaikan membuat orang jadi tidak suka dengan sahabat fulan dan sahabat fulan, hati-hati. Itu akan membuat dogha'in. Akan membuat kedengkian, membuat kemarahan pada sahabat. Jangan. Tapi kalau engkau tahu orang-orang ini adalah orang-orang yang tulabul ilm, yang paham, dan diterangkan secara lengkap bahwa sahabat yang mulia ini pernah tergelincir, kemudian ditegur oleh Nabi, kemudian bertaubat, tidak apa-apa. Sebagai faedah, agar kita jangan sampai berbuat seperti apa yang beliau tergelincir padanya, yaitu memanjangkan bacaannya sampai orang terfitnah. Naam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Allah hidayah rahmah. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.